menzuhudkan umat menjadi orang yang zuhud terhadap ulama'u ahli sunnati wal jamaah. Tapi aneh ya kawan, ketika mereka di satu sisi zuhud terhadap ulama'u ahli sunnati wal jamaah, ketika ada ucapan yang sekian yang mendukung mereka kembali, itu kan ulama ahli sunnah mendukung perbuatan kita. Fadhalika disifati al-hizbiyun atau ahli bid'ah yatadayyanuna yadinuna bi zillatil al. Mereka beragama dengan ketergelincirannya ulama. Dia mencari ketika barakallahu fikum berhujjah dengan bolehnya al-intiqadah ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, beliau berbicara di saat itu tentang jama'atul jihad wal hijrah, al-hijr wal jihad apa namanya ya akhwat, yang ada di Al-Jazair. Kemudian diambil ucapan beliau untuk bahwa ulama ahlu sunnah seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membolehkan al-intikhabat. Tahu intikhabat? Apa yang kita lakukan, pemilihan umum atau demokrasi dan seterusnya. Sehingga mereka beragama dengan agamanya ketergelinciran para ulama. Mana ucapan Syekh Muhammad Nasirul Albani rahmatullah alaihi tentang manhaj mereka? Namun ketika ulama tergelincir dan mendukung perbuatan mereka, mereka bergembira dan mereka senang. Tapi ketika giliran ulama tersebut berbicara tentang mereka, mereka mencaci maki, merendahkan, menghinakan wal'iyadzubillah. Dan mereka kata beliau mensifati dan memberikan laqab kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Amir itu adalah kaki tangan antek-antek. Macam antek-antek pemerintah, antek-antek Amerika, dan begitu seterusnya ya kawan. Ucapan yang dilontarkan kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian mereka menuduh bahwa ulama mudahin, ulama ahli sunnah itu mudahanah, basa-basi mereka. Bahkan tidak lebih dari itu ya kawan. Innahum ulama'ul warak. Ya. Tahu warak? Mereka adalah ulama-ulama warak. Warak kalau bahasa Jawa apa? Kenyang kan? Kalau warak pakai kop. Mana ya kawan? Ulama-ulama kertas. Ya. Tahunya cuma dari buku ke buku. Mereka menamakan kami ini ulama harakah. Wa ulama al-hayd wa nifas. Lebih kejam lagi. Wa mereka adalah ulama-ulama hayd dan nifas. Aslinya yang mereka bicarakan tentang hayd, berbicarakan tentang permasalahan nifas dan seterusnya. Wa innahum yajhalun al-waqi'. Mereka bodoh dan tidak mengerti tentang waqi' kenyataan umat ini. Ila akhir al-qamus alladhi nafathahu qadatuhum fi suduri. Dan ucapan-ucapan yang lain yang mereka lontarkan, para pentolan-pentolan ikhwan muslimin di dada-dada para pengikutnya. Menurut barakallahu fikum, ini salah satu contoh ya ikhwan yang dibawakan oleh beliau, celaan-celaan terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Lah kalau seandainya wasitah pun baina Allah wa baina risalati, kalau seandainya perantara hamba ini dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dicaci maki dan dijatuhkan, mungkinkah kemudian seseorang akan bisa lurus di dalam beragama Islam? Al jawabulah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Syekh Zaid hafizahullah ta'ala mengingatkan tentang perkara yang amat-amat sangat penting. Juhud, usaha, pengorbanan yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam menyebarkan kebaikan kepada umat ini, memperbaiki akidah umat, memperbaiki manhaj umat, telah diabadikan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adh-dhikr dan kami pula yang akan menjaganya. Allah menjaga syariat ini dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah menjaga kebenaran syariat ini melalui lisan ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tidak ada seorang pun yang berusaha di dalam batu melakukan kemaksiatan atau menyerukan dakwah menuju kesesatan, melainkan Allah akan memperlihatkannya, melainkan Allah akan membongkarnya. Kalau seandainya barakallahu fikum, kalaulah bukan karena Allah, kemudian juhur para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka tidak akan tersebar dakwatul haq ini ke seluruh penjuru dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga kita, tidak mungkin kita akan duduk di majlis ini, atau tidak mungkin kita berada di atas manhajul haq. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka Allah menjaga dakwatul haq ini, atau kitabnya, atau sunnahnya, dengan ditampilkannya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam firman-Nya sebagai marja umat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, kepada ahlinya, jikalau kalian tidak mengetahui. Kata Allah Rabbuna jalla wa ala, menegaskan barakallahu fikum. Maka juhud, kesungguh-sungguhan dan usaha serta pengorbanan yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tidak akan bisa dibayar oleh umat ini. Kalau seandainya engkau bisa membayar, maka bayaranmu itu sesungguhnya ya, dituntut untuk engkau membayar lebih lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seseorang menunjukkan kepada kebaikan, orang itu mengamalkannya, engkau mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya. Kalau seandainya dibayar usaha juhudnya para ulama dengan kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, belum mencukupi barakallahu fikum kesungguh-sungguhan mereka di dalam menyebarkan kebenaran di tengah umat ini. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa wallahi demi Allah, لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمَرِ النَّعَمْ. Seseorang yang mendapatkan hidayah melalui Allah dengan tanganmu, atau melalui tanganmu seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan juga seperti pahala orang yang melakukannya. Tetap yang memulai itu adalah lebih baik, sekalipun mungkin yang mengikuti lebih baik daripada yang memulai, tetap yang memulai itu akan lebih baik. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW telah menjelaskan demikian. Maka kalau seandainya kebaikan umat ini dan pengikut ahli sunnah wal jamaah dibayar kepada haulatil ulama, maka belum mencukupi barakallahu fikum kesungguh-sungguhan mereka untuk kemudian menyebarkan kebenaran di tengah umat ini. Apa masuk akal bagi orang yang sehat akalnya dan bersih fitrahnya mencela mereka-mereka yang demikian, yang keikhlasan mereka berjuang menyebarkan dakwatul haq, lalu kemudian dicaci maki akhwat, sampai para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang mencela fulan dianggap bahwa itu dia sebagai ahlul bidah. Jadi satu ahlul sunnah dicela, maka itu merupakan sebagai tanda ahlul bidah, orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka seperti orang yang melakukannya. Undur ya akhwan. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafa'ilih seperti orang yang berbuat, seperti orang yang melakukannya. Lah kalau seandainya engkau sebagai seorang ustaz, barulah engkau tidak pernah duduk di sisi masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, engkau menyampaikan ilmu seperti yang disampaikan, maka engkau mendapatkan keutamaan. Barakallahu fikum. Engkau mendapatkan pahala sehingga tidak terhitung hal ini. Engkau duduk di sisi ulama atau pernah duduk di sisi ulama, maka itu bukan sebagai pertimbangan ketika sama-sama engkau menyampaikannya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati fillah hafizakumullah, tidak boleh seorang muslim mencela dan menghinakan kebaikan yang diperbuat oleh orang, atau mungkin orang yang melakukan kebaikan itu di bawah dirinya sendiri. Wallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talifin. Jangan sekali-kali engkau mencela kebaikan itu, walaupun kecil, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya akhil karim, bahwa orang yang berdakwah, baik dia pernah keluar negeri atau tidak pernah keluar negeri, nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan tentu berbeda tergantung daripada niat dan keikhlasan yang ada pada orang tersebut dan ittiba'nya kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yajuz, dan tidak boleh wahai ahlus sunnati wal jamaah, engkau mengintengkan kalau yang menyampaikan ilmu kepadamu orang yang mungkin belum pernah bermajlis di sisi para ulama, engkau intengkan dia, engkau remehkan dia. La yajuz ya ahlus sunnati wal jamaah, karena yang dibacakan adalah barakallahu fikum sama, yang disampaikan adalah sama. Fala yajuz. Begitu juga orang yang pernah belajar di sisi para ulama, tidaklah diperbolehkan untuk merendahkan mereka-mereka yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Namun engkau harus berbangga dan berbesar hati, mereka berjuang di atas dakwah ini, engkau mencari pahala dan mereka juga sedang mencari pahala di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Maka ya akhwani hadirin wa hadiratullah jami'ah, bagaimanapun tingkatan keilmuan yang kau miliki, biqadril istifa' dengan kesanggupan masing-masing, ad-dalu 'alal khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan siapapun dan bagaimanapun tingkatannya, tidak disebutkan orang alim ke atau orang yang biasa, selama dia menunjukkan di atas kebaikan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, kafa'ilihi seperti orang yang sedang berbuat, seperti orang yang sedang beramal, atau nilai dan pahalanya akan juga dia dapati dari nilai dan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun nilainya dari si Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian beliau juga mengingatkan barakallahu fikum bahwa tidak ada yang melecehkan orang yang seperti itu, melecehkan ilmu, melecehkan ahlul ilm, kecuali ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan ciri khas mereka, karena bahayanya perbuatan bid'ah sebelum tersebar kebid'ahan dan muncul kebid'ahan itu, Rasulullah telah memperingatkannya. Fa'lamu rahimakumullah, sebelum tersebarnya kebid'ahan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan karena bahayanya terhadap syariat Islam adalah amat-amat sangat laten. Falidhalika sebelum tersebarnya dan munculnya Khawarij dan jauh sebelumnya, Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sudah diperingatkan sebelumnya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum tersebarnya kebidahan itu, diingatkan dengan terkerak dan tegas oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falidhalika ya akhwan, seperti yang kita sebutkan di depan, sungguh betapa banyak ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah, baik dengan, kalau bahasa kita, dengan keras ya, terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah, telah dihimpun di dalam kitab-kitab ulama ahli sunnati wal jamaah. Al-Aslul Khamis, kita lantunkan kepada Al-Aslul Khamis prinsip yang kelima. Setelah beliau menjelaskan bahwa ahlu sunnati wal jamaah dan prinsip dakwatul salafiyah menghormati ilmu dan menghormati ahlul ilm, al-aslul khamis, landasan yang kelima, bayanullah subhanahu li awliyaihi وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. قاعدة yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri walinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang mutasyabbih, orang-orang yang menyerupai mereka, dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum al-munafikin wal-fujjar, dari kaum munafikin dan juga para pelaku maksiat al-fujjar. Beliau mengatakan wa yaqfi fi hadha qawluhu subhanahu, dan cukup untuk menjelaskan faedah mengetahui ciri daripada awliya Allah, ciri walinya Allah subhanahu wa ta'ala, cukup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah berfirman qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'un yuhbibkum Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian, kata Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ciri awliya Allah, ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'uhum, mengikutnya mereka terhadap tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu, Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullah alaihi yakul, inna allaha yarfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah yarfa'u darajatal abdi, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mi'yad rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ittiba mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai mi'yar, tolak ukur tingginya derajat seorang muslim. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء kalau kalian melihat seseorang berjalan di atas air أو يطير في الهواء atau dia terbang di udara, kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, fala tusaddiquhu wa la tazturru bihi, jangan engkau percaya terhadap dia bahwa dia sebagai waliullah, wa la tazturru bihi, dan jangan kalian tertipu dengan kewalian, hatta ta'lama mutaba'atahu li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mengetahui bagaimana ittiba'nya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tolak ukur seseorang menjadi walinya Allah ittiba' terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan dan syariat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menurut barakallahu fikum, ini ciri yang pertama dan utama dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa waliullah demikian cirinya orang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Falidhalika seluruh ahlu sunnati wal jama'ah awliya Allah, mereka adalah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin tentunya barakallahu fikum, derajat kewalian mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yatafawwad, berbeda-beda sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sesuai dengan kekuatan iman dan ketakwaan yang ada pada mereka. Itulah yang membedakan derajat kewalian di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Namun siapapun juga yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, mereka adalah walinya Allah. Fa'abshir ya Ahlus Sunnah, yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man adali waliyan faqad azamtuhu bil haqq. Barang siapa yang memusuhi, barang siapa yang menentang, yang melawan wali-waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku umumkan peperangan bersama dia. Tidak boleh bagimu untuk merendahkan, melecehkan bagaimanapun derajat saudaramu ahlus sunnati wal jamaah dari keilmuannya, dari ibadahnya. Maka semuanya itu barakallahu fikum, ia kemampuan yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dua ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita mungkinkan tadi menggugat diri kita sendiri. Kalau engkau menjadi orang yang tinggi atau ingin tinggi derajatnya di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala, maka engkau harus berusaha untuk ittiba' sunnat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan ini letak mumayizah, keistimewaan, dan yang membedakan generasi yang pertama dengan generasi yang kedua, generasi yang kedua dengan generasi yang ketiga, sampai generasi kita sekarang ini. Di sinilah yang membedakan ittiba' terhadap tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa haulai sahaba, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, a'lamun nas wa ahkamun nas wa aslamun nas, orang yang paling alim, orang yang paling aslam, selamat, orang yang paling lurus di dalam memahami, mengamalkan, mendakwahkan segala-galanya tentang Islam. Maka tentu barakallahu fikum, mereka di atas seluruh umatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falidzalika madahallahu fi kitabih wa nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian ayat yang kedua yang dibacakan oleh al-musannif, atau yang dibawakan oleh al-musannif rahmatullah alaihi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini mengingatkan dengan ucapan atau firman Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil wujud cinta seorang muslim kepada Allah telah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allahu jalla wa ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, maka Allah akan menggantikan dengan suatu kaum yang mereka, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin menjelaskan bahwa awliya'ur rahman, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud cinta Allah kepada mereka dan wujud mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini barakallahu fikum yang beliau ingin jelaskan. Sehingga ketika menyebutkan ayat dalam surat Al-Imran, beliau menjelaskan, jadi Syekh Zaid menjelaskan sebuah tafsir yang dibawakan oleh Imam Jarir, Ibnu Jarir ya akhwat. Beliau menjelaskan, idda'a qawmun mahabbatallah, ada suatu kaum mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, mereka berkata, nahnu awliya'ullah wa ahibbabu, kami ini adalah wali-walinya Allah dan kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tazkiyah ya akhwat. Wal haqiqah barakallahu fikum la yajuz, tidak boleh berbuat demikian. Fa inna Allah jalla wa ala yaqul, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Mereka mengatakan, nahnu awliya'ullah wa ahibbahu, kami adalah wali-walinya Allah, kami adalah kekasih-kasih Allah. Lalu Allah menurunkan ujian dengan ayat ini. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, liha'ulai alladhina yad'una mahabbata rabbihim, katakan kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha haqiqatan, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dzalik li'annahum ta'u annahum yuhibbunallah lakin lam yutabi'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi, famtahanahumullahu bidzalika.